asmara di hatimu. Lalu coba rasa betapa dahsyatnya cintaku. Setelah itu cara andai daku bergetar kala ku lihat kau tersenyum. Rinduku menggumpal bila ku tak jumpa denganmu. Tapi mengapa kau diam membisu, semakin menggebu cintaku padamu. Menggumpal bila ku